Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuh talabah tarbiyatul muallimin awi takhassus ya ra'akumullah, kita melanjutkan pembahasan kita dari al-mustalah karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita berhenti pada pembahasan al-muttaribu yang akan dibahas oleh al-musannif alaihi rahmatullah ta'rifuhu wa hukmuhu. Al-muttaribu disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah makhtalafa arruwatu fi sanadihi aw matnihi wa ta'adzaru al-jam'u fi dhalika wa tarjih. Ini dari makna al-muttarib. Tentunya apa yang disampaikan di sini oleh beliau terkait dengan makna istilahi. Nanti insyaallah akan kita sebutkan makna lughatan. Apa kata Imam Al-Faqih Al-Musannif alaihi rahmatullah? Makhtalafa ar-ruwatu fi sanadihi. Apa-apa yang seorang perawi itu memiliki ikhtilaf. Perawi tersebut menyelisihi apa yang ada di dalam sanad. Au matnihi, atau mungkin bukan di dalam sanad tapi pada matannya. Wa ta'adzurul jam' fi dzalika wa tarjih. Karena ada ikhtilaf, biasanya kalau ada ikhtilaf ada istilahnya jam'ul aqwal. Kita menggabungkan antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti misalkan terkait dengan contoh ini, umrohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam hanya umroh 2 kali. Sementara Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam umroh 3 kali. Di kesempatan yang lain, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam umroh 4 kali. Ini kan bilangan yang enggak bisa digabungkan. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Abdullah bin Umar sendiri mengatakan bahwa umrohnya Nabi alaihi salatu wasallam itu 2 kali dan 4 kali. Aisyah mengatakan 3 kali. Nah, di sini ada yang namanya jam'ul aqwal. Tapi dalam posisi muttarib ayuhat talabah, dalam sanadnya, dalam matannya, itu ta'adzurul jama', gak bisa digabungkan. Kalau yang tadi bisa digabungkan, insyaallah nanti akan ada pembahasan tersendiri kalau kita membahas terkait dengan sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Al-muhim itu bisa dijama', ucapan Abdullah bin Umar maknanya demikian, ucapan Aisyah maknanya demikian, bisa dijama'. Tapi kalau muttarib ini iskalnya ta'adzur al-jama', gak bisa dijama'. Sama sekali tidak bisa dijama'. Apalagi diterjih. Dijama' tidak bisa. Kalau masih bisa diterjih masih mending. Berarti cara menjama'nya, oh riwayat yang satunya dha'ifah, oh riwayat yang satunya sahihah, selesai. Tapi ini dua-duanya gak bisa dijama', gak bisa diterjih pun gak bisa. Ini namanya muttarib. Misaluhu, contoh yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, ma ruwiya an Abi Bakrin radhiyallahu anhu annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam araka shibta qala shayyabatni hudun wa akhawatuha faqad ikhtalafa fihi ala nahwi 10 awjuh fa ruwiya mawsulan wa mursala, yang pertama, wa ruwiya min musnad Abi Bakar wa Aisyah wa Sa'ad ila ghairi dhalika min al-ikhtilafat allati la yumkinu al-jam'u bainaha wa la tarjih fa in amkana al-jam'a wajaba wa intafa al-ittirab. Ini contoh yang pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Apa yang diriwayatkan oleh a'immah yang pertama datang dari periwayatan Al-Imam Ad-Darqutni alaihi rahmatullah di dalam Al-Ilal. Begitu pula ada penukilan dari Sahibul Musnad yakni musnad al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Apa yang datang dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, bahwa Abu Bakar pernah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, araka shibta ya Rasulullah, aku melihat engkau nampak lebih tua wahai Rasulullah. Shibt, engkau nampak lebih tua. Shib ada uban putih yang nampak, wajah beliau mungkin nampak, kalau bahasa kita ada guratan-guratannya, keriput dan yang lainnya. Itu disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Yang biasanya mungkin wajah Nabi alaihi salatu wasallam disaksikan oleh para sahabat beliau segar, ceria dan yang seterusnya. Tapi ketika itu, pada saat itu, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ara kashibta, aku melihat engkau lebih menua wahai Rasulullah." Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Yang membuat aku tua seperti ini wahai Abu Bakar adalah surah Hud dan saudara-saudaranya. Maksudnya apa? Maksudnya surah Hud ini kaitannya secara global, isi dari makna surah tersebut, yaumul qiyamah, ahwal hari akhir yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi fikiran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa akhwatuha, dan saudara-saudaranya. Ada surah-surah yang lainnya disebutkan sebagian para ulama 3, sebagian para ulama 4, dan ini menjadi tugas antum untuk mencari akhwatnya. Dan anak berikan kisi-kisinya bahwa di dalam surah, selain dari surah Hud, ada juga yang di dalam juz 30. Di antara akhwat dari surah Hud ini. Antum lihat apa yang terkait dengan pembahasan hari kiamat yang itu memberatkan fikiran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga beliau berfikir keras yang mengakibatkan wajah beliau mulai menua. Tafadhal, itu nanti dikerjakan sesuai dengan waktu luangnya antum, yang semoga sebelum hari Kamis bisa disetorkan. Faqad ikhtalafa fihi, apa syahidnya, muttaribnya di mana? Di sini kita masuk intinya. Faqad ikhtalafa fihi ala nahwi asharati aujuh, para a'immah al-muhaddithin berselisih terkait hadith ini sampai dari 10 pendapat. Asharati aujuh, 10 pendapat. Yang pertama, faruwiya mausulan wa mursala. Yang pertama, hadis ini sebahagian perawi meriwayatkan mausul, sambung, nyampe ke Nabi SAW, sebahagian lagi meriwayatkannya mursal, tidak sampai, terputus. Kemudian wajah yang kedua, ruwiya min musnadi Abi Bakar. Lain lagi Aisyah. Lain lagi Sa'ad ibn Abi Waqqas. Bahwasanya ini yang bertanya Abu Bakar. Ada lagi yang mengatakan yang bertanya Aisyah. Ada lagi yang mengatakan yang bertanya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini wajhu tsani. Wajhu tsalits, ar-rabi', al-khamis, as-sadis, as-sabi', ats-tsamin, at-tasi', al-ashir. Lebih banyak lagi ittirabat yang ada di dalam satu hadis ini yang diriwayatkan Imam Ad-Dorqutni dalam Al-Ilal, nukilkan oleh beliau. Maka dari asyarat aujuh tersebut ila ghairi dalik minal ikhtilafat, banyak persisihan-persisihan yang lainnya, khilafat yang lainnya, la yumkinul jam'u bainaha wala tarjih, yang sama sekali tidak bisa dijama' dan tidak bisa pula ditarjih. Gimana mau dijama'? Yang satu mengatakan mursal, yang satu mengatakan mausul. Bagaimana mungkin bisa dijamak? Yang satu mengatakan dari Abu Bakar, yang satu lagi mengatakan dari Aisyah, yang satu lagi mengatakan dari Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kif? Enggak bisa dijamak sama sekali. Maka ayuhat talabah ya ra'akumullah, al-muhaddithun mengatakan hadis ini adalah hadis yang disebut sebagai hadis al-muttarib. Fa in amkana al-jama' wajib, khalas. Kalau sudah mungkin dijama', selesai. Wa intafal ittirab, hilang ittirab dalam hadis ini. Ini contoh yang pertama. Sebelum kita masuk kepada contohnya, kita akan terlebih dahulu makna dari al-ittirab lughatan. Apa makna dari ittirab lughatan? disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Ibnu Salah alaihi rahmatullah, a'immatu al-muhaddithin, atau imam al-muhaddithin, karena al-muhaddithun rata-rata mengambil marja' karya beliau sebagai rujukan utama. Huwa ismu fa'ilin, lughatan huwa ismu fa'ilin, min al-ittirabi wa huwa ikhtilalul amri wa fasadu nidhamihi. Huwa ismu fa'ilin min al-ittirabi wa huwa ikhtilalu, wa huwa ikhtilalul amri wa fasadu nidhamihi, wa asluhu min at-tirabil mawji, wa asluhu min at-tirabi al-mawji, al-mawji artinya gelombang, arus. Idza kathurat wa harakat wa daraba ba'duhu ba'dan, gelombang laut yang saling bersambut. Ini dari sisi lughatan. Min at-tirabil mawji idza kathurat wa harakat wa daraba ba'duhu ba'dan. Itu makna secara lughatan. Adapun makna secara istilahan yang disebutkan oleh beliau dalam Ulumul Hadis ayat yang halaman yang ke-93, dalam Ulumul Hadis ayat yang ke-93 beliau mengatakan, ma ruwiya ala aujuhin mukhtalifatin mutasawiyatin fil quwwah. Baik, itu takrif atau definisi yang disampaikan oleh Al-Hafid Al-Imam Ibnu Salah alaihi rahmatullah. Ana ulangi, ma ruwiya ala aujuhin mukhtalifatin mutasawiyah. Mutasawiyahnya di mana? Fil quwwah. Sama-sama kuat. Makanya enggak bisa ditarjih tadi. Apa kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah? Sama-sama qawiyah. Sama-sama sahihah. Enggak bisa ditarjih. Tapi apa? Mukhtalafah. Yang satu demikian, yang satu demikian mukhtalifah sama sekali. Enggak bisa dijama' wala bisa ditarjih. Tidak bisa dijama'nya kenapa? Enggak bisa dijama'nya karena masing-masingnya berbeda. Enggak bisa ditarjih kenapa? Karena masing-masingnya kuat. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Salah dalam Ulumul Hadis, sekali lagi halaman yang ke-93. Baik, ayuhat talabah. Apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Salah alaihi rahmatullah dijelaskan pula oleh para ulama bahwasanya hadis yang muttarib itu harus terpenuhi padanya dua syarat. Kalau tidak terpenuhi padanya syarat-syarat ini, maka tidak bisa dinamakan sebagai hadis muttarib. Syarat yang pertama adalah ikhtilafu riwayat. Ikhtilafu riwayatil hadis. Ikhtilafu riwayatil hadis bihaitsu la yumkinul jam'u bainaha. Bihaitsu la yumkinu al jam'u bainaha. Ini syarat yang pertama, seperti yang sudah kita isyaratkan tadi. Syarat yang kedua adalah tasawi ar-riwayat fil quwwah. Tasawi ar-riwayat fil quwwah. Bihaitsu la yumkinu tarjihu riwayatin ala ukhra. Bihaitsu la yumkinu tarjihu riwayatin ala ukhra. Baik. Amma إذا ترجحت أما إذا ترجحت إحدى الروايات على الأخرى أو أمكن الجمع بينها بشكل مقبول أو أمكن الجمع بينها بشكل مقبول فإن صفة الاضطراب تزول عن الحديث فإن صفة al-ittirabi tazulu 'anil hadithi wa na'malu bir riwayati ar-rajihati fi halati at-tarjih wa na'malu bir riwayati ar-rajihati fi halati at-tarjih aw na'malu bi jami'i ar-riwayat aw na'malu bi jami'i ar-riwayati fi halati imkanil jam'i bainaha fi halati imkanil jam'i bainaha. Tayib, itu yang disebutkan oleh a'immah al-muhaddithun. Jadi kesimpulan ini anda gabungkan dari ulumul hadis, begitu pula dari at-tadrib, begitu pula dari at-taqrib. Maka ini yang difahami oleh a'immah al-muhaddithun, bahwasanya idza tarajjahat ihdar riwayat 'ala al-ukhra aw amkana al-jam'u bainaha bi syaklin maqbulin fa inna sifat al-ittirab tazulu 'anil hadis. Kurang lebih apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Kalau bisa dijama', bisa pula digabung, bisa pula dijama', bisa pula ditarjih, maka sifatul ittirab dalam hadis itu otomatis hilang. Wa na'malu bir riwayati rajihah fi halati tarjih, kalau bisa ditarjih otomatis kita mengamalkan riwayat yang rajihah, yang jauh lebih rajih. Au na'malu bi jami'i riwayat, atau mungkin kita apabila bisa menjamak maka kita amalkan semua riwayat yang datang. Baik. Terkait dengan permasalahan pertama atau contoh pertama yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, itu muttaribun fis sanadi. Karena kan tadi muttarib sudah disebutkan oleh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, makhtalafur ruwa fi sanadihi au matnihi au ta'adzurul jam'u fi dhalika wat tarjih. Ah, ini muttarib fis sanad. Yang tadi disebutkan syayabatni hudun wa akhawatuha. Yang mana hadis ini diriwayatkan pula selain tadi dinukilkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni alaihi rahmatullah dalam Al-Ilal, begitu pula diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Mungkin ini bisa kalian jadikan sebagai marja untuk mencari apa itu akhwat dari surah Hud. Riwayat Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah dalam kitab At-Tafsir. Riwayat Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah di dalam kitab At-Tafsir, tafsir surah Al-Waqi'ah. Baik, mana berikan kisi-kisi lebih banyak. Tafsir surah Al-Waqi'ah. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Dan beliau mengatakan terkait dengan hadis syayabatni hudun wa akhwatuha ini, hadis yang hasanun gharib. Ini hukum dari Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Qala anhu, ay anil hadis hasanun gharibun. Ini contoh dari muttarib fis sanad. Jadi tugasnya antum hanya mencari terkait dengan matannya apa saja yang disebut dengan akhwat surah Hud. Tadi sudah ana berikan satu contohnya adalah suratul Waqi'ah. Yang lainnya ada di juz amma dan bisa antum cari lebih dalam lagi. Baik. Kemudian sebelum kita masuk contoh yang kedua, Al-Imam Ad-Daruqutni alaihi rahmatullah ketika menukilkan hadis yang ada di hadapan kita ini, hadis Abu Bakar As-Siddiq, yang lainnya lagi ternukil dari hadis Aisyah, yang lainnya ternukil dari hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas dan yang lainnya, Al-Imam Ad-Daruqutni alaihi rahmatullah memberikan hukumnya. Ini harus kita fahami. Tafadhalu untuk dicatat. Qala Al-Imam Ad-Daruqutni alaihi rahmatullah ta'liqan 'alal hadis hadza muttaribun. Langsung diberikan sifat hukum oleh Al-Imam Ad-Daruqutni alaihi rahmatullah sebagai hadis yang muttarib. Jadi enggak perlu kita perdebatkan lagi hadis ini ada ittirabnya apa tidak ada, hadis ini bisa dijama' apa enggak bisa, hadis ini bisa diterjih apa enggak bisa. Enggak usah kita repot untuk urusan itu karena Imam Al-Ilal Ad-Daruqutni telah mengatakan hadza muttaribun. Dari sisi mana antum menjama', mau dari sisi mana antum mentarjih, maka tidak akan bisa. Baik. hadza muttaribun, kata Imam Ad-Darqutni alaihi rahmatullah, fa innahu lam yurwa illa min tariqi Abi Ishaq, fa innahu lam yurwa illa min tariqi Abi Ishaq, wa qad ikhtulifa alaihi fihi, wa qad ikhtulifa alaihi fihi, ay fil hadith, ala nahwi asharati awjuhin, ala nahwi asharati awjuhin. Taib, hadha muttaribun. Ana ulangi, fa innahu lam yurwa illa min tariqi Abi Ishaq, wa qad ikhtulifa alaihi fihi ala nahwi asharati awjuh. Dilanjut oleh Imam Ad-Darqutni alaihi rahmatullah, fa minhum man rawahu mursala, wa minhum man rawahu mausulan, wa minhum man ja'alahu min musnadi Abi Bakrin, wa minhum man ja'alahu min musnadi Sa'din, wa minhum man ja'alahu min musnadi Aisyata, wa ghairi dhalika. Ana ulangi, faminhum man rawahu mursalan, waminhum man rawahu mausulan. Baik, ini yang pertama. Waminhum man ja'alahu min musnadi Abi Bakrin, waminhum man ja'alahu min musnadi Sa'din, waminhum man ja'alahu min musnadi Aisyatin. Ini semua ucapan al-imam Ad-Darqutni alaihi rahmatullah, wa ghairi dhalik. Dan yang selainnya dari wajuh ikhtilafat. Dilanjutkan oleh beliau, waruwatuhu. Ana ulangi, nampaknya ada yang tertinggal di antara antum. Hadza muttaribun. Fa innahu lam yurwa illa min tariqi Abi Ishaq, wa qad ikhtulifa alaihi fihi ala nahwi asharati awjuh. Faminhum man rawahu mursala, wa minhum man rawahu mausula. Baik. Wa minhum man rawahu mursala, wa minhum man rawahu mausula. Ada yang mursal, ada yang mausul. Ada yang terputus, ada yang tersambung. Wa minhum man ja'alahu min musnadi Abi Bakrin. Sama, wa minhum man ja'alahu min musnadi Sa'din. Wa minhum man ja'alahu min musnadi Aisyata wa ghairi dhalik. Baik, dilanjutkan oleh beliau, waruwatuhu. Ini syahidnya sebenarnya. Waruwatuhu thiqatun la yumkinu tarjihu ba'dihim ala ba'din wal jam'u muta'adzir. Waruwatuhu thiqatun la yumkinu tarjihu ba'dihim ala ba'din, la yumkinu. Perhatikan lafaz yang disampaikan oleh imamun fil ilali. La yumkinu tarjihu ba'dihim ala ba'din wal jam'u muta'adzirun, wal jam'u muta'adzirun. Intaha kalamuhu rahimahullah. Baik, itu terkait dengan muttarib fis sanad. Apabila dari antum ayuhat talabah ada yang kurang difahami, ada yang ingin ditanyakan seperti kemarin-kemarin yang telah ana sampaikan pada teman-teman antum, karena ada beberapa yang baru datang ya dari Balikpapan dan yang lainnya. Fa aqulu lakum ahlan wa sahlan. Wal hasil, kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, yang ingin disampaikan, atau mungkin dinasehatkan kepada ana, diberikan masukan, tafadhal melalui jalur Telegram. Di studio ada Telegram, fasilitas yang bisa kita pakai untuk pelajaran online ini. Fadhol, disampaikan apa yang ada di sisi antum. Kita masuk kepada contoh yang kedua. Mithaluhu, disebutkan oleh Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, ikhtilafur riwayat fima uhrima bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', fafi ba'diha annahu ahrama bil hajj wa fi ba'daha annahu tamatta'a wa fi ba'daha annahu qarana bainal umrati wal hajj. Contoh yang kedua adalah ikhtilaf riwayat, perbedaan riwayat, perselisihan antara arwah fima ahrama bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan satu-satunya haji yang disebut oleh para ulama dengan Hajjatul Wada. Itu pada tahun ke-10 Hijriah, satu tahun sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah seperti yang sudah antum ketahui, Nabi alaihi salatu wasallam melakukan haji hanya satu kali yang itu disebut sebagai Hajjatul Wada, dan umrah beliau lakukan sebanyak 4 kali dan 4-4-nya dilakukan pada bulan Dzulqa'dah. 4-4-nya dilakukan pada bulan Dzulqa'dah. Maka terjadi ikhtilaf riwayat, perselisihan riwayat. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada tersebut melakukan ihram dalam ibadah hajinya dengan tamattu ataukah dengan al-qiran? Karena sebahagian fi ba'daha di sini disebutkan fa fi ba'daha annahu ahrama bil hajj wa fi ba'daha annahu tamatta'a wa fi ba'daha annahu qarana bainal umrati wal hajj. Sebahagian riwayat mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahrama bil hajj. Beliau hanya melakukan ihram untuk haji. Artinya apa? Beliau melakukan haji ifrat. Jadi tiga-tiganya diperselisihkan oleh para ruwat. Nabi melakukan haji ifrat? Tidak. Nabi melakukan haji tamattu? Tidak. Nabi melakukan haji qiran? Tiga-tiganya diperselisihkan. Karena memang bagi antum yang sudah sedikit mengetahui tentang manasik ibadah haji, secara global kita jelaskan bahwa haji itu terdiri dari tiga model cara untuk kita lakukan manasiknya, ibadahnya. Ada yang dengan cara ifrat, ada yang dengan cara tamattu, ada yang dengan cara qiran. Yang biasanya dilakukan oleh jemaah-jemaah Indonesia itu dengan cara tamattu. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperselisihkan oleh para ruwat. Apakah Nabi melakukan ifrat ataukah tamattu ataukah qiran? Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, "Wa la tanaqud baina dhalik." Wa la tanaqud baina dhalik. Enggak ada yang bisa diperselisihkan sebenarnya. Enggak ada yang berlawanan. Ini disampaikan oleh Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah. Wala tanaqud baina dhalik. Fa innahu tamatta'a tamatta'a qiran wa afrada a'mal al-hajj wa qaraba wa qarana baina an-nusukaini al-umrata wal-hajj. Tiga-tiganya digabungkan. Bagaimana cara menjamaknya? Nah, kalau seperti ini berarti kita mengambil kesimpulan ini yang dilihat, dipandang oleh sebahagian a'immah al-muhadditsun sebagai hadis yang fihi ittirab, tapi ternyata bisa dijamak. Tapi ternyata bisa dijamak. Berarti kalau bisa dijamak bagaimana? Intafal ittirab. Enggak terpenuhi padanya syarat ittirab. Ittirab karena ittirab memiliki dua syarat seperti yang sudah kita sebutkan tadi, kita ambil dari penjelasan Al-Imam Ibnu Shalah alaihi rahmatullah fil ulum. Maka Syekh Al-Islam menjamak. La tanaqud baina dhalik. Fa innahu tamatta'a tamatta'a qiran. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bertamattu' dengan tamattu' yang qiran. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam berihram dengan cara tamattu'. Kemudian afrad amal al-hajj. Ifradnya gimana? Kalau tamattu'nya tadi sudah jelas, Nabi melakukan manasik dengan cara tamattu'. Kalau ifradnya bagaimana? Afrad amal al-hajj. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan haji ifrad, tapi maksudnya afrad amal al-hajj, hanya melakukan amalan-amalan haji. Hanya melakukan wukufnya, hanya melakukan tawaf ifadahnya, hanya melakukan mabit di minanya. Afrad amal al-hajj. Enggak disertai, enggak disandingkan dengan amalan-amalan yang lain selain haji. Itu tamattu' dan qiran. Sudah terjawab oleh Syekhul Islam. Lantas bagaimana? Itu tamattu' dan ifrad, afwan. Itu tamattu' dan ifrad. Sudah terjawab oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Lantas bagaimana qirannya? Wa qarana bainan nusukaini. Qirannya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua nusuk, melakukan dua manasik, dua jenis amalan ibadah haji, yaitu al-umrah dengan haji. beliau lakukan umrah di bulan Dzulqa'dah dan beliau lakukan haji di bulan Dzulhijjah. Sehingga ifradnya bisa dikerjakan, yakni afrada amalal hajj, tamattu'nya pun bisa dikerjakan, yakni ihramnya Nabi dengan cara tamattu', atau qirannya pun juga bisa dikerjakan, yakni beliau menggabungkan antara umrah dengan haji pada tahun ke-10 tersebut. Maka dilanjutkan di sini oleh Syekh Islam, fa kana qarinan bi'tibari jam'uhun nusukaini. Qarin, Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan haji qiran qarinan berdasarkan apa? Jam'uhu an-nusukain. Karena Nabi menggabungkan dua jenis nusuk, dua jenis manasik, yaitu umrah dan haji. Wa mufradan bi'tibari iktisarihi ala ahadit tawafin was-sa'yain. Dan beliau melakukan ifrad, haji ifrad, dilihat dari sisi iktisaruhu ala ahadit tawafain. Beliau hanya melakukan salah satu dari dua tawaf. As-sa'yain, salah satu dari dua sa'i. Karena kalau tamattu, ayuhat talabah, kalau tamattu itu tawafnya dua kali, sa'inya dua kali. Itu kalau haji tamattu. Karena umrah sendiri, haji sendiri. Sementara Nabi SAW melakukan iktisaruhu ala ahadit tawafain. Tawafnya hanya sekali, as-sa'yain, sa'inya pun yang dua kali oleh tamattu hanya sekali dilakukan oleh beliau. Ini ifrad bi'tibari hadha. Wa mutamatti'an, lantas dari mana mutamatti'nya? Mutamatti'an bi'tibari tarfihihi bitarki ahadi as-safarain. Tamattu'nya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan safar yang biasanya dua kali, karena untuk umrah sendiri, untuk haji sendiri, tapi langsung dijadikan satu semua oleh beliau. Sekali perjalanan, melakukan umrah, melakukan haji. Dan itulah yang biasanya disebut sebagai mutamatti'. Disebut sebagai al-mutamat. Baik, itu disebutkan oleh murid beliau, yakni murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, siapa? Ibn Al-Qayyim, di dalam Zadul Ma'ad. Di dalam Zad Al-Ma'ad, jilid yang kedua, halaman ke-121. Jilid yang kedua, halaman ke-121. Jadi, hadis ini dijelaskan oleh Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, wa in amkanat tarjihu amala birrajih wa intafal ittirab aidan. Kalau mungkin ditarjih, karena ini dijamakkan sudah jelas, sudah bisa. Begitu pula kalau misalkan bisa ditarjih, oh ternyata qarin yang lebih kuat riwayatnya, ternyata mutamatti yang lebih kuat riwayatnya, ternyata ifrad yang lebih kuat riwayatnya, maka tafadhal ditarjih wa intafal ittirab. Maka dengan bisa ditarjih atau bisa dijamak salah satunya saja, itu sudah menafikan al-ittirab pada sifat hadis tersebut. Baik, ayuhat talabah, untuk contoh yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, insyaallah kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Begitu pula akan kita nukilkan dari ucapan Al-Hafidz Ibnu Shalah terkait dengan contoh muttaribul matan. Muttarib yang ada di dalam matan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya terkait dengan harta zakat. Insyaallah kan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebih ini yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Ana mohon dimaafkan seperti yang ana sampaikan tadi, apabila ada yang ingin disampaikan dari antum, tafadhol melalui jalur teman-teman yang ada di studio dan menyampaikan melalui telegram. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhol.